masih muda. Usah kau bimbang dan ragu, nanti kau ku hantar ke depan pintu kamarmu. Bila sudah ku sampaikan kata cinta kepadamu sayang, cinta agung tak terbanding. Malam masih muda, ku masih belum puas menatapi wajah ayahmu yang tak berbias. Semula jadi kau dikunyakan cantikan asli, tak mungkin terberi dengan kata-kata bahasa yang ada di muka dunia. Yeah.